Anna Arabian setuhune wong Arabi. Wong Arabi, wong sing menempati pedesaan, desa tenanan. Desa tapi sing pelosok. Iku atan nekani sapa Arabi annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara saiki Arabi itu orang yang berada di hutan-hutan itu. Nek nang Indonesia yang berada di hutan-hutan, sing pinggir-pinggir, orang pinggir-pinggir ngoten ya. Kala faqala mongko ngendika ngucap sapa Arabi, ngucap ngene ya Rasulullah, dullani nuduhno sinten panjenengan ing ingsun. Dullani nuduhno sinten panjenengan ing ingsun ala amalin ing atase amal. Ida amil tuhu kang ing dalem nalikane ngelakoni sopo ingsun ing amal. Dakhultu mongko mlebu sapa ingsun al jannata ing surga. Dakhultu mongko mlebu sapa ingsun al jannata ing surga. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi tak butuh mloha. Utawi amal iku tak butuh nyembah sapa sira Allah ing Allah. Wala tusyriku lan ora nyekutokno menyekutukan lan ora menyekutukan sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing sesuatu. Syai'an ing sesuatu watukimu lan jumenengno sapa sira sholata ing sholat. Watu ti lan paring sapa sira az-zakata ing zakat al-mafrudata kang diwajibno. Watasumu lan poso sapa sira Ramadana ing dalem bulan Ramadan. Kala ngucap sapa Arabi ngucap ngene, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha." Waladi demi dat nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biadihi tetap ing dalam kekuasaane aladi la azidu ora nambahi sapa ingsun ala hada ing atase iki perkara apa nyembah Allah puasa zakat itu salat puasa zakat iku tok wis falamma wala mongko semangsani pergi sapa Arabi. Kala mongko ngendika sinten annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ngendika ngene, man utawi sapane wong sarahu iku lamun nyenengno ing man. Lho ndi Ramadan iki? Lho ndi tempatmu yo? Spesial tempatmu yo. VIP kowe ne, teko keri lebih. Ayo terus. Gini. Ayo nulis. Mana pil? Hah? Pil mana? Puja. Sepil. Sakit. Meriang. Galaman utawi sabane wong sarohu iku lamun nyeneng no ingman. Apa ayan duro yento melihat sopoman ila rojulin marang wong lanang min ahlil jannati kang sangking ahli surga fal yandur mongko becik melihat sopoman ila hada marang iki a'robi muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang jika aku lakukan maka saya masuk surga. Kanjeng Nabi jawab, menyembah Allah, tidak menyekutukannya, melaksanakan sholat, bayar zakat, puasa bulan Ramadan. Jadi ini Arabi, wallah, Saya tidak akan menambah lebih dari ini. Ketika dia pergi, Kanjeng Nabi bersabda demikian, barang siapa yang ingin melihat seseorang termasuk ahli surga, hendaklah dia melihat pada laki-laki tadi. Itu ahli surga. Kanjeng Nabi dawe tidak di depan si laki-laki yang dikatakan min ahlil jannah. Itu etikane memuji orang itu. Jangan memuji di depannya. Kalau memuji di depannya, dia nanti besar kepala. Songkoi cepot mereka. Mereka ini apa? Kepalanya besar. Bahaya nanti. Bahaya, isu-isu bahaya. Bahayanya dia nanti akan terlena dengan pujian itu, sehingga menyebabkan dia tidak mau berusaha lagi. Itu bahayanya memuji di depan orang. Maka saya lihat guru saya sendiri, Ki Haji Salahuddin Munsif, jarang sekali memuji orang. Apalagi di depannya, kalau di belakang biasa. Ya enggak pakai biasa, sering juga lah. Tapi kalau di depan santri, enggak tahu. Muji enggak pernah. Enggak pernah muji di depannya orang. Karena apa? Ini bahaya. Bahaya kalau muji di depannya itu. Nanti terlena dengan pujian itu, dikhawatirkan dia terus tidak mau berusaha lagi. Karena dianggap ini min ahlil jannah, wah kusang. Jadi Kanjeng Nabi ahli surga, gitu. Kalau dia mendengar demikian, kira-kira kan nyantai wis arep ngono. Wah, nyantai lah iso demikian. Walaupun sahabat tidak akan begitu, tapi antisipasi ini. Kalau muji orang jangan di depannya. Kala muttafaqun alaih, berarti Kanjeng Nabi sudah tahu nggih bahwa ini orang nanti termasuk ahli surga. Berarti Kanjeng Nabi ro perkara sing gaib. Surga orae wong kan gak ono sing ngerti to. Nah ini, ya toh. Ini berarti Kanjeng Nabi mengetahui perkara sing gaib. Padahal perkara sing gaib itu haknya sapa? Allah. Lah tapi Kanjeng Nabi dikasih izin, dikasih pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui perkara sing gaib, dan yang memberitahu adalah Allah. Illa limanir tabu. Qala wa an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jarir bayatu bayat sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala iqami sholati ing atase jumenengno sholat. Kala wa ita izakati lan paring zakat, wanushi lan menasehati, likuli muslimin marang sekabiani wong Islam, likuli muslimin marang sekabiani wong Islam, muttafaqun alaih, utai hadis iku muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin ora ana utawi wong sing duweni emas wala fiddatin lan ora perak ya la yuaddi kang ora bayari sapa sahib minha saking dhahab utawa fiddah hakoha ing haki dahab puto fiddo illa idha kana kecuali iku ing dalam nalikani tinemu opo yaumul kiamat tino kiamat sufihat mongko dibeber dibentangkan dilebarkan dibeber lahu krono sohib sofa ihu opo piro piro perkoro sing dibeber. Jadi sofa'ih minarin kang saking geni. Sofa'ih itu terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api lalu dibentangkan lebar, ditutup-tutup. Ombo, itu jenis sofa'ih. fauhmiya mongko di panasno opo alaiha ing atase sofaeh fi nari jahannam ing dalem neraka jahannam fayukma mongko dicos biha kelawan sofaeh opo jambuhu lambungi sohib wajabinuhu lan pilingane sohib pilingane apa pilingan iki jenis pilingan ya pelipis wadoh ruhu lan kegeri sohib ngoten orang yang tidak mau membayarkan zakat emas dan peraknya. Nah, emas dan perak yo tidak hanya emas perak kabeh harta-harta yang seharusnya wajib di zakati apaan sing wajib di zakati ya neng safinah disebut no harta dagangan muasarot itu buah-buahan karena apa biji-bijian terus waringunu harta perdagangan ya terus nakdain itu emas dan perak nek delok iki emas karo perak saliyane emas perak gak wajib tanah yo gak wajib dizakati lawan duit tanah 70 hektar gak wajib dizakati gitu kala jaran wajib dizakati gak mboten sampean duit mobil gak wajib dizakati iku paham ya kecuali mobil dagangan yo beda nek niki nek dagangan yo wajib dizakati. HP yo gak wajib dizakati HP ini. Pitu HP ini. HP pitu regane 20 jutaan. Wis wajib zakat yo. Ya wo tapi wong HP gak wajib zakat kecuali HP dagangan ngoten niku. Lah yo nek ono harta gak dizakati, maka nanti ya Allah akan membentangkan besi yang lebar lalu dipanaskan seperti setrika lalu digunakan untuk menyetrika lambungi ini disetrika ses gegeri disetrika ses pilingani disetrika kulama barodat semangsani adem opo sofaeh uidat mongko dibalekno opo sofaeh lahu marang iku jenenge wong fi yaumin ing dalam dino kana kang ono opo migdaruhu opo kadare yaum iku khamsina 50 alfa sanatin apane 1000 taune oten kala ketika dingin dipanaskan lagi dicosno maneh dingin panaskan lagi cosno maneh ngoten iki padahal kathah lho wong Islam sing mboten zakat iku kathah artine sing gak gelem bayar zakat iku akeh banyak sekali di desa-desa itu kalau semuanya bayar zakat nggih sak desa niku wong bomben panen kalau panen sudah dapat sak ton 3 kintal kan sudah wajib zakat itu. Sak ton 3 kintal. Wajib zakat sudah. Kalau berupa beras berarti kira-kira 650 kg kira-kira hamunus. 650 kg sudah wajib zakat jagung, kedelai yang sebagainya itu wajib zakat. Kalau sudah mencapai itu sak panenan ya. Utawa dua panenan antara panenan yang pertama dan yang dua tidak ada pemisah satu tahun itu harus digabung itu nek sak jenis nek pari karo jagung bukan satu jenis maka gak digabung selama piro iki satu hari tapi podo karo 50 tahun ngenteni 50 tahun wis suwene pol ya ngenteni setahun wis suwi hatta yukdo apalagi dalam keadaan kondisi disiksa hatta yukdo sehingga diberi keputusan sopo bainal ibadi ing dalam antarane piro-piro kawulo fayuro mongko ditingali opo sabiluhu opo dalane wong ima ilal jannati ono kalane marang surga wa ima ilan nari lan ora kanane marang neroko wa ima ilan nari kila ya Rasulullah kila jen ucapno ya Rasulullah fal ibilu mongko utawi unto Terus pundi hukume Kanjeng Nabi? Nek hukume emas perak kita pun tahu, nek unta terus pundi Kanjeng Nabi? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Wala sohibi ibilin, sohibu apa sohibi? Kala wama sohibi ibilin lan ora ono utawi wong sing duweni unta. E wala min sohibi ibilin, ngono. La yu'addi kang ora mbayari sapa sohibi ibilin minha saking unta hakoha ing hake unta. Wa min hakiha lan iku setengah saking hake unta halbuha utawi memerah unta, memerah susunya ya. Yauma wirdiha ing dalam tinone tumekone unta, tumeka marang air ya. Tumeka marang air, air yang digunakan untuk minum ning. Illa idzakana kecuali ku ing dalam nalikane ana apa yaumul kiamat, dino kiamat. Kala apa yaumul kiamat, apa dino kiamat. Butiha mongkodi butiha laha biko inkorporin butiha laha laha polahu gala butiha mongkodi butiha mongkodi tuha laha biko inkorporin aufa roma kanat la yafkidu minha fasilan wahidan tatauhu bi afafiha wa ta'uduhu bi afahiha kullama marra alai ulaha rudda alai uhra fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Qala buti halaha butiha mongko di rubuhno sapa iku jenenge sohibi ibilin dilemparno dirubuhno tapi dirubuhno wajahe dhisik iku jenenge butiha apa manane didorong tapi wajahnya dulu yang jatuh itu namanya apa jenenge jongosno ya wis ngono kuwi lah wis ya. Budi halaha krono unto biko in ing dalem biko in ing dalem oro-oro korkorin yoi lepas yang sing dipaham oro-oro tok yoi oleh inane wis ngaji katiru di biko in ing dalem oro-oro lu meneng saiki. Korkorin sing roto, ya toh. Korkorin kang roto. Kalal korkorin kang roto, la yafkidu minha syai'an. Bikoin korkorin. Oh, aufaru makanat. Aufaru makanat, ya. Hale luweh sempurnane oleh tinemu apa iku jenenge unta la yafkidu minha fasilan wahidan la yafkidu ora la yafkidu ora kelangan sapa sohib minha saking unta fasilan ing anak unta wahidan kang siji fasilan wahidan kang siji tatahuhu tatahuhu ngidek-ngidek apa iku unta ing wahid bi afafiha kelawan piro-piro sikile sikile iku jenis unta wata'uduhulan apa iku jenengi kamus roping kalana kamus wa ta'udduhu lan nyokot apa iku jenenge unta ing wa ing sahib wa ta'udduhu lan nyokot apa unta ing sahib bi afwahiha kelawan pira-pira cangkeme iku jenenge unta dicokoti karo unta untune gedhe-gedhe lho ya alat itu dicokoti itu dicokot kala kulama marra semangsa lewat alaihi ing atase wong apa ulaha kawitani unta rudda mongko dibalekno alaihi ing atase sahib apa ukhroha apa akhire unta apa ukhroha apa akhire unta fi yaumin ing dalam dino kana kang ono apa mikdaruhu apa kadari dino iku khomsina 50 alfa sanatin apane sewu tauni alfa sanatin apane sewu tauni kala dadi fasil anak unta tapi anak unta sing wis disapih iku jenenge napa fasil kana hatta yukdo sehingga den putusi apa bainal ibadi ing dalam antarane pira-pira kawula fayura mongko den tingali apa sabiluhu dalane sahib imma ilal jannati ana kalane marang surga wa imma ilan nari lan ono kalani marang neraka. Nek tiyang sing gak ada unta terus pundi Kanjeng Nabi nek mboten dibayar zakate unta niku hukumnya terus pundi padha tidaklah orang yang punya unta yang tidak mau membayarkan haknya termasuk haknya unta adalah di perah saat unta itu minum perahannya dikasihkan orang-orang yang ada di situ. Nah, ini tapi hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Yang ini wa min haqqiha halbuha yauma wirdiha. Ini mboten wajib tapi hukumnya sunnah. Kok digandengno karo sing wajib nunjukno ini nek sangat dianjurkan. Ya nek ana wong duweni unta zakat gak dibayar, ya, maka di hari kiamat orang itu dibentangkan di tanah, ditidurkan di tanah, dase, ya kepalane, wajahnya diletakkan di bawah. Lalu onta-ontanya didatangkan dalam kondisi keadaan yang begitu sempurna. Paling unta paling sempurna kaya apa, nanti unta ini gede nih kaya ngoten niku. Lalu setiap onta yang dia miliki akan menginjak dia dan menggigitnya. Ya Ramadan, diidek, cokot kupingi. Cokot gulu nih, kendenaan gitu-gitu. Ya, sampai wis entek sing terakhir, sing awal tadi gitu, dibalik nomene. Terus, sampai pirang tahun sedih nomean. Tapi sedih no podo karo se 50.000 tahun. Mek sedih no, tapi podo karo 50.000 tahun. Khomsina alfasana. Kila delucapno ya Rasulullah fal bakoru mongko utawi sapi. Wal ghanam lan kambing iku nopo hukume? Lho nek sapi kambing terus budi Kanjeng Nabi padha kolang dikosinan Kanjeng Nabi wala sahibi bakorin lan ora ono te wong sing duweni sapi wala ghanamin lan ora kambing la yuaddi kang ora mbayari sapa sahib binha saking bakor lan ghanam hakoha ing haki bakor lan gunam illa idakana kecuali kuing dalam nalikane tinemu illa idakana kecuali kuing dalam nalikane tinemu apa yaumul kiamat dino kiamat butiha mongko dirubuhno dijelungkrono sapa sohib laha krono bakor lan gunam dikoin ing dalam oro-oro kor-korin kang roto oro-oro sing roto layak kidu ora kelangan sopo sohib minha sangking iku jenenge bakorin gonam sayan ing sesuatu sapine ya to ditokno kabeh sing biyen nang omah gak ono sing hilang sama sekali. Kalau dia punya 1000 sapi maka seluruhnya nanti didatangkan oleh Allah Ta'ala. Laisa fiha aqsa'u wala jalha'u laisa fiha ora ono iku fiha kala iku fiha ing dalem apa iku jenis sapi apa aqsa'u sapi sing melungker sungune wala jalha'u lan ora sapi kang ora duweni sungu wala adba'u lan ora sapi sing pecah sungune gala illa ana ilai mboten tantahuhu bikuruniha nggih laisa fiha aqsa'u wala jalha'u wala adba'u tantahuhu nyeruduk gala nyeruduk arti nyerutuk menanduk apa iku jenis sapi ing sohib bikuruniha kelawan piro-piro apa iku jenenge sungune apa sapi karo kambing watadulan ngidek apa iku sapi lan kambing ing sohib biadulah biha kelawan piro-piro sikile sikile iku jenenge bakor lan kambing dadi nek dilfun, dilfun itu untuk sapi, ya gitu? Untuk sapi karo kambing, itu dilfun sikile, sikil. Iya deh, sapi itu dua sikil deh. Ya, sikile sing telapak kakinya itu namanya dilfun. Kalau untuk sapi, kambing, dan rusa, jenenge dilfun. Gala, nek menungso jenenge kodamun ya deh, nek mau cok telepon tapi jenengnya apa? Kodamun telapak kaki nek kuda jenengnya hafir hafir itu telapak kaki kuda hafir mulu deh cok ngono ya, telama amu jadi nek hafir untuk kuda blo kedoblo karo keledai. Nah, itu jenenge hafir. Itu benten-benten. Gala. Di bawah. Gala redda wa tatuhu biadla fiha kullama marro semasani lewat alaihi ingatasi sohib opo ulaha. Gala. Apa ulaha kawitane iku jenenge apa ulaha kawitane sapi lan kambing rudda mukotin balekno alehi ing atase sohib apa ukhroha apa akhire sapi lan kambing fi yaumin ing dalam dino kana kang ono apa migdaruhu apa kadari dino iku khomsina 50 alfasanatin abani tauni hadda yugdo singgo den putusi kala sopo bainal ibadi ing dalam antarane piro-piro kawulo fayuro mongko den tingali opo sabiluhu dalane sohib ima ilal jannati ono kalani marang surga wa ima ilan nari lan ona ono kalani marang neraka gala kila den ucapno ya rasulullah wahai rasulullah fal khailu mongko taijaran iku dos pundi hukum melo nek kuda dos pundi kanjeng nabi kolang dikosinan kanjeng nabi al khailu utawi kuda iku salah satu telu kuda itu ono telu hiya utawi kuda liro julin kadwe wong lanang wizrun iku duso tadi duso wahiya utawi kuda liro julin kadwe wong lanang iku sitrun tutup ono sing dadi tutup Waya utawi kuda liro julin kadwi wong lanang ajrun iku ganjaran. Kala dawuh Kanjeng Nabi, kuda iku ana telu. Ana kalane kuda itu iso ndadekno dosa, iso ndadekno dadi tutup, iso menjadi pahala bagi yang punya. Fa ammal ladzi mongko ana fa ammal lati mongko ana pun utai kuda. Iya kang utai alati lahu kadwi wong wizrun iku dosa. Farajulun mongko iku wong lanang robatoha kang nyancang sapa rajul ing kuda riaan krono ria dicancang ingin sabilillah tapi ria ngono pamer pamer ibadah lho ya ibad iki kuda ini mau digawe jihad dipamer-pamerno nek kuda tok iki tidak untuk dipamerno gak dosa. Sampeyan duwe HP dipamerno gak dosa wae iki masalah dunya kok. Dipamerno iki krana untuk napa? Jihad iki kudaku lho gawe jihad tak cancang gedhe kaya ngoten. Oh, iki jenenge riya. Wa fakhron lan sombong. Waniwaan lan memusuhi ala ahli islami ing atase ahli islam. Fa'iya mongko utawi kuda lahu marang wong iku wisrun dosa. Kuda yang membawa dosa adalah kuda yang diikat fisabilillah tapi de'e tujuannya adalah riya pamer. Iki lho aku jihad. Iki kudane. Lah iki jenenge riya ngeten iki. Jadi dia memamerkan kudanya yang digunakan untuk jihad. Ah ini pamer, sombong, memusuhi Islam, ya. Jadi dia melihara kuda tujuannya untuk digunakan memusuhi umat Islam. Mohon. Fahiya lahu wizrun wa amalati lan ana pun utawi kuda alati kang hiya kang utawi alati lahu kadri wong sitrun iku tutup farajulan mongko iku wong lanang roba boha kang nyancang memelihara lawis sopo rajul ing kuda fisabila ing dalam dalane Allah ngono. Ya ora kudu perang untuk ketaatan digawe ngaji digawe iki ila akhirihi ben gak minta-minta kepada orang ya baik sampean beli kuda sendiri biar tidak pinjam-pinjam baik beli mobil sendiri biar gak pinjam sae nggih. Nah ini tutup baginya tutup apa menghindarkan dari menampakkan kebutuhan pada orang lain. Sumalam yansa nuli ora lali sapa rajul haqqallahi ing haqi Allah. Fi duriha ing dalam piro-piro punggunge kuda. Wala rikabiha lan ora piro-piro gulune kuda dirawat yang baik. Ya toh? Punggungnya digunakan untuk melakukan ketaatan ilahirihi wala faya mongkau te kuda lahu kadwi wong iku sitrun tutup wa malati lan anapun utawi kuda ya kang utawi alati lahu kadwi wong ajrun iku ganjaran farojulun mongkau iku wong lanang robatoha kang nyancang sapa rajul ing kuda fisabilillah ing dalam dalan Allah li ahli islami kadwi ahli ni islam kadwi wong islam fi marjin ing dalam taman bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan taman wis lah auradatin utawa taman. Kala fama akalat mongko ora mangan opo kuda minta likal marji saking mengkunu-mengkunu taman awi raudoti utawa taman ora makan min syai'in saking sesuatu illa kutiba kecuali tentulis lahu marang wong ada damah kelawan jumlahi perkoro Akalat kang mangan apa kuda ing ma apa sing ditulis hasanatun piro-piro kebagusan. Apa hasanatun piro-piro kebagusan ya. Jadi kuda itu dia pelihara untuk sabilillah. Diletakkan di dalam taman, digembalakan, maka tidaklah si kuda itu makan sesuatu dari taman kecuali apa yang ia makan. Sebanyak berapa yang ia makan, ini ditulis sebagai kebaikan untuk yang punya kuda. Lo enak toh? Ya. Sabilillah iki, sampean punya kambing ya, dipelihara. Wah, engko iki tak gawe anu lah, tak kekno santri-santri. Selama makan, apapun jumlah yang dia makan sebanyak itu pahala yang sampean miliki. Sabilillah umum nih. Wa kutiba lan tertulis lahu kadwi wong kadwi rojul adata arwa fiha kelawan jumlahi piro-piro celetongi kuda wa abu-abiha lan piro-piro uyuwe kuda opo hasanatun piro-piro kebagusan. Semakin banyak dia makan, pahala yang punya semakin banyak. Semakin banyak dia kencing, pahalanya yang punya juga semakin banyak. Tadi mangane ditulis keapian, kencingnya ditulis keapian. Ngitungi kencing apa milian apa biaya ya? Nah, kan gak ngerti apa itu. Hitungan terkecil apa itu? Eh? Jadi, nah, cair ya, mili ya. Nah, ini berapa mili yang dikencingkan kuda itu? Maka kalau 1000 mili, ya jelas lebih. 1 miliar mili, maka pahalamu adalah sebanyak 1 miliar. Nah, nek celetongi piye ngitungi? Ayo mbopo jera Allah taala. Wala taqta'uti walaha fastannat syarofan au syarofaini illa kataballahu lahu adada athariha wa arwatiha hasanatin. Kana wala taqta'u Zala lan ora menempuh apa kuda. Zala tiwalaha wala takatau tiwalaha fastannat syarofan. Fastanat adat syarofan au syarofaini. Oh, ngono. Benten-benten anu ni. Walatata ulan orang mutus apa kuda tiwalaha ing iku jenenge tampari kuda, ya tampari kuda. Fastanat nuli kembali apa kuda. Syarofan apa ya syarofan. Fastanat nuli kembali apa kuda. Kala fastanat nuli kembali sopok opo kuda syarofan kelawan 1 putaran ya. Au syarfaini utawa 2 putaran. Mana nih? Ila kataba kecuali nulis. Sinten Allahu Allah. Lahu marang wong adada atariha. Kelawan itungani piro-piro bekas kuda. Warwasihalan piro-piro kotorani kuda. Nulis hasanatin ing piro-piro kebagusan. Yo. Jadi nek kuda iki melayu-melayu ya, diletakkan di kandang, balik meneh nang tempat apa jenenge, mengembalakan kuda. Di situ kan banyak sekali bekas-bekas teracai kuda. Sebanyak apa bekas teracai kuda, itu akan ditulis bagi yang punya sebagai kebaikan. Walamarolan ora lewat biha kelawan iku kuda. Sopo sohibuha wong sing duweni kuda ala nahrin ing atase sungai kali. Fasaribat mongko minum apa kuda minhu saking sungai. Wala yuridu lan ora ngarepno sopo sohibuha ayas kiyaha ing yento memberi minum sopo sohibuha ing kuda. Illa kataba kecuali nulis sinten Allah Allah lahu marang sohibuha ada dama kelawan itung ene perkoro syaribat kang minum opo kuda ingma ditulis hasanatin ing biro-biro kebagusan ila den ucapno ya Rasulullah falhumuru mongko utawi biro-biro keledai niku hukum itus pundi keledai niku itus pundi podokar rojo kaya mboten Kanjeng Nabi ya beto. Tolong dikosinan Kanjeng Nabi. Ma'un zila ora diturunno alaya ingatasi ingsun. Fil humuri ing dalam biro-biro keledai opo syai'un sesuatu illa hadihil ayatu kecuali ikilah ayat. Al-fadhatu kang siji. Al-jami'atu kang ngumpulno. Tentang masalah kuda. Tidak kok kuda apa? Keledai tidak pernah diturunkan kepadaku ayat kecuali satu ayat ini yang mengumpulkan. Artinya satu ayat ini maknanya bisa kemana-mana. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iki ayat tentang keledai. Artinya nek keledai mbok dadekno amal apik ya engko bakal mengunduh kebaikannya. Kalau engkau gunakan untuk keburukan, ya sama, engkau akan memetik keburukannya. Faman mengkau tesabani wong yakmal ikulamun ngelakoni sopoman. Mitkola darotin kelawan sabobote semut budak. Semut sing cilik ini. Gala khairan ing kebagusan. Ya roh mengkau ningali sopoman ing khair. Waman lan utai sabane wong yakmal ikulamun ngelakoni sopoman. Mitkola zarrotin kelawan sak bobote semut budak. Syaron apani keburukane? Syaron ing keburukan. Syaron ing keburukan. Ya roh mongko bakal ningali sopoman ing keburukan. Muttafaqun alaih. Wahada utawi iki iku lafdu muslimin. Lafati Imam Muslim. Allah Allah. Ya Rabbana antarufna bi annana kedarufna wa annana asrufna ala